بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ayuhal Ahibbah Rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi Rahimahullah, yaitu pada pembahasan yang ke Al-Khamisah Asyarah 15 menurut cetakan ini, Al-Kibru Wal-Fakhru Wal-Khuyala Wal-Ujub. Al-Kibr, sombongan. Al-Fakhr, khuyala, yani maknanya mirip-mirip ya, sombongan, takabur dan yang semisalnya. Wal-Ujub, bangga diri. Dan mungkin di cetakan yang lain bisa berbeda ya, karena seperti yang pernah kita ingatkan di awal pembahasan kitab Al-Kabair, ternyata cetakan-cetakan kitab Al-Kabair berbeda-beda dan termasuk berbeda dalam hal urutan-urutan, juga berbeda dalam hal kandungan ya, sebagian dalil-dalil yang disebutkan dalam tiap-tiap pembahasan ada penambahan-penambahan yang banyak ya. Juga nukilan penjelasan. Dan seperti yang kita telah sebutkan waktu itu bahwa cetakan yang insyaallah lebih sesuai dengan apa cara menulisnya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, insyaallah ya cetakan ini, dan ada cetakan satu lagi ya, di mana dalil-dalil yang disebutkan lebih tersaring ya. Adapun cetakan lain di sana banyak dalil-dalil yang lemah, bahkan mungkin sebagian maudhu' yang itu enggak sesuai dengan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah sebagai seorang yang sangat berilmu dalam bidang hadis dan orang yang juga selektif dalam memilih dalil-dalil. Ala kulli hal, di sini kita akan bahas dosa besar tentang kesombongan, takabur, bangga diri. Ya. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan beberapa ayat Al-Quran Al-Karim tentang perilaku at-takabbur, sebagaimana difirmankan Allah Azza wa Jal pada surat Ghafir ayat yang ke-27. Qala Allah Ta'ala wa qala Musa inni uzdu bi Rabbi wa Rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Wa qala Musa dan Musa berkata, "Inni 'udtu bi Rabbi wa Rabbikum." Sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian. "Min kulli mutakabbir." Dari tiap-tiap orang yang takabbur, sombong. "La yu'minu bi yaumil hisab." Tidak beriman dengan yaumul hisab, hari perhitungan. Surat Ghafir ayat yang ke-27. Pada ayat ini seperti yang kita dengar bahwa Nabiullah Musa alaihissalam telah berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari tiap-tiap mutakabbir, seorang yang sombong. Nah, ini tentu menunjukkan bahwa at-takabbur, sifat sombong, merupakan sifat yang tercela, bahkan sifat yang berbahaya. Dan kita tahu dalam sejarah Nabi Musa alaihissalam, beliau menghadapi orang yang sangat-sangat sombong, yaitu Fir'aun, orang yang pada puncak kesombongan, ya, sampai-sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang tertinggi. Nah, ini gambaran bagaimana seorang yang sombong, di mana kesombongan itu bisa membawa sampai pada derajat semacam itu. Ya, sehingga dengan kesombongan tadi akan membuahkan berbagai macam syar, keburukan. Tentu kita ingat bagaimana perilaku Fir'aun kepada Bani Israel, kepada kaum du'afa, ya. Dan dengan kesombongan yang dia miliki, dia pun menolak ajakan Nabi Musa untuk beriman kepada Allah Azza wa Jal. Bukan hanya menolak, tapi juga merendahkan dan memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Nah, inilah kesombongan. Kita berlindung juga kepada Allah Azza wa Jal dari tiap-tiap orang yang takabbur. Di dalam surat An-Nahl ayat 23, Allah menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jal tidak menyukai mereka. Tentu, ya, orang-orang yang sombong tersebut. Qala ta'ala, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak menyukai orang-orang yang sombong. Di dalam hadis seperti yang akan disinggung nanti, bahwa Allah Azza wa Jal mengatakan takabbur ridai, ya, atau al-azamah ridai, kesombongan, azamah, kebesaran itu, ya, selendangku. Jadi ketika ada orang-orang yang sombong, jelas ini tidak disukai oleh Allah Azza wa Jal, dan tidaklah pantas seorang makhluk memiliki sifat sombong, apa yang dia banggakan. Ya, seorang manusia mestinya dia menyadari kelemahan dirinya. Dia seorang yang lemah dari segala sisinya. Fisiknya lemah, ya, sifat-sifatnya lemah, apa yang dia miliki lemah, ya. Dia punya harta benda itu pemberian Allah, titipan Allah. Dia punya bala tentara yang banyak, ya, juga bukan punya dia. Lalu atas dasar apa dia sombong? Sesungguhnya manusia sama sekali tidak punya hal-hal yang membenarkan dia untuk memiliki sifat sombong. Ya, sesungguhnya hanya Allah lah yang berhak terhadap sifat tersebut. Wa qala ta'ala, innal ladhina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighihi fasta'id billah. Sesungguhnya orang-orang yang yujadiluna fi ayatillah, mereka orang-orang yang mendebat dalam ayat-ayat Allah bi ghairi sultanin atahum, tanpa sultan. Di sini diartikan burhan, ya. Burhan yakni kekuatan ilmu yang datang kepada mereka. In fi sudurihim illa kibrun, tidak ada lain di dalam dada-dada mereka kecuali kesombongan, ya. Jadi mereka berdebat, mereka berdialog untuk membantah ayat-ayat Allah, ya, untuk menolak ayat-ayat Allah, yang mereka lakukan tanpa ilmu, berarti mengikuti hawa nafsu. Mereka yang melakukan itu tidak lain kecuali kesombongan di dalam dada-dada mereka. Nah, inilah buah daripada sifat sombong, ya. Sifat sombong akan membuahkan sifat penolakan terhadap kebenaran sekalipun ayat-ayat Allah. Dan seperti akan kita baca dalam hadis Nabi SAW, beliau mendefinisikan sombong dengan batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq, menolak kebenaran. Ya. Nah, jadi itulah kesombongan dari dalam dada mereka yang merasa besar, bangga diri, kemudian bertambah menjadi merendahkan yang lain dan menolak kebenaran. Nah, sehingga perdebatan-perdebatan mereka dalam membantah ayat-ayat Allah, ya, ini karena kesombongan tersebut. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yatabakhtaru fi burdayhi id khasafa Allahu bihi al-ardha fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Nabi SAW menjelaskan sebagian hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sombong. Nah, Allah percepat hukuman mereka, ya, tentu semua dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Bila Allah menghendaki terjadinya hal itu, seperti dalam hadis ini, Nabi SAW bersabda, bainama rajul yatabakhtar, ketika seorang lelaki berjalan dengan sombongnya, fi burdai, dengan dua lembar kain pakaiannya, id khasafallahu bihil arda, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya di dalam bumi, ya, bukan tenggelam di laut, di bumi, ambles masuk ke dalam bumi, fa huwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, maka dia terus masuk ke dalamnya sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Ayuhal ahibbah rahimakumullah, begitu mengerikan, ya, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kepada seorang yang sombong tersebut, ya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari kemurkaannya, dari hukumannya, begitu mengerikan, ya. Dengan sombong di dunia sudah diberi hukuman seperti itu. Ya, bagaimana di akhirat? Ya, kita sangat khawatir tentunya. Ya. Dan bila kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, yang lain juga begitu mengerikan. Ya. Disabdakan pula di dalam hadis yang lain oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, وقال صلى الله عليه وسلم يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس. Mereka orang-orang yang al-jabbarun al-mutakabbirun, orang-orang yang apa diktator sombong akan dikumpulkan di hari kiamat kelak amsal dzar dalam keadaan kecil-kecil seperti dzar. Dzar ini di antara tafsir ulama akan semut-semut yang kecil ya, jadi mereka dikumpulkan seperti itu ya, kecil-kecil. Ya ta'uhum annas, diinjak-injak oleh manusia. Nah, mereka mendapat hukuman ya di akhirat seperti itu atas perbuatan mereka di dunia yang membanggakan diri, menyombongkan diri, merasa besar, menganggap yang lain kecil. Ketika di akhirat dibalik, merekalah yang kecil. Ya, amsalud dzar, seperti semut-semut yang kecil, ya tauhum annas, yang diinjak-injak orang. Di dunia mereka nginjak-injak orang. Ya, ibaratnya begitu, merendahkan manusia. Tidak ada nilainya manusia di hadapan mereka. Maka di akhirat justru merekalah yang diinjak-injak orang. Ya, na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa qala ba'du salaf awwalu dzambin usiyallahu bihi al-kibru. Sebagian ulama salaf rahimahumullah mengatakan awwalu dzambin usiyallahu bihi al-kibru. Dosa pertama kali yang Allah dimaksiati dengannya adalah dosa sombong. Dosa yang pertama kali Allah dimaksiati dengan dosa itu adalah dosa sombong. Dari mana ulama tersebut menyimpulkan kesimpulan itu? Dari firman Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Pada surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, bersujudlah kalian kepada Adam, ya, sujud ihtiram, sujud penghormatan. Ya. Fasajadu illa iblis. Maka sujudlah mereka terkecuali iblis. Ya. Aba wastakbara. Dia menolak dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan jadilah dia dari golongan mereka yang kafir. Nah, ini maksiat iblis kepada Allah Azza wa Jal, tidak mau sujud kepada Adam padahal Allah perintahkan kepada dia untuk sujud menghormati Adam, namun itu tidak dilaksanakan, dia tolak. Aba, mengapa? Istakbara, dia sombong, merasa lebih besar, merasa lebih baik daripada Adam. Dia katakan, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya. Aku engkau ciptakan dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Nah, inilah kesombongan. Merasa dirinya lebih baik, lebih besar, merendahkan yang lain, lalu berakibat menolak perintah Allah Azza wa Jal, menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah dosa pertama kali Allah Azza wa Jal dimaksiati dengan dosa tersebut, yaitu al-kibr, kesombongan. Faman istakbara 'alal haqq kama fa'ala iblis lam yanfa'hu imanuhu. Maka barang siapa yang sombong terhadap kebenaran, ya, kemudian Kama fa'ala iblis, sebagaimana yang dilakukan oleh iblis. Lam yanfa'hu imanuhu, maka imannya tidak bermanfaat. Nah, ini yang kemudian dikatakan oleh ulama kufru al-iba wal istikbar. Nah, di antara macam-macam kekafiran adalah kufru al-iba wal istikbar. Kekafiran dalam bentuk menolak dan sombong, yakni menolak syariat karena kesombongannya. Ya. Seperti yang dilakukan oleh iblis. Nah, ini berbahaya sekali, ya. Berbahaya sekali. Tidak ada yang boleh merasa aman darinya. Orang menolak syariat banyak, ya kan? Yang tidak mau melaksanakan syariat, yang tidak mau taat banyak. Namun apa faktornya? Apa sebabnya dia tidak mengikuti syariat? Mungkin ada yang tidak mengikuti dan dia sebetulnya sadar, keliru, salah, merasa dosa. Ya. Nah, ini dosa tetap. Namun yang lebih berbahaya daripada itu kalau dia ternyata tidak taat, tidak menerima atau dia menolak kebenaran itu yang datang dari Allah karena dia sombong terhadap kebenaran itu. Nah, ini seperti yang dilakukan iblis. Inilah kufur, ya, dalam bentuk istikbar atau sombong. Kata Az-Zahabi rahimahullah, kalau begitu lam yanfa'hu imanuhu, imannya enggak bermanfaat bagi dia. Imannya tidak bermanfaat bagi dia. Maka hati-hati, ya, bagi kita semuanya, ya, jangan sampai ada hal tersebut pada diri kita. Ini koreksi, ya, bagi kita semuanya pada perkara yang sangat-sangat membahayakan iman kita. Ya, kita harus senantiasa tunduk, patuh, taat, merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Jangan sampai ada kesombongan-kesombongan terhadap syariat Allah, terhadap Allah Azza wa Jal. Ya. Iman yang dipunyai seseorang tidak akan bermanfaat manakala hal tersebut ada pada dirinya. Iblis, ya, iblis seperti yang disebutkan di sini, dia dari sisi yang lain, ya, dia langsung berbicara dengan Allah Azza wa Jal. Dia bersumpah dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal, tabi izzatika, ya kan? Artinya dia mengimani sifat Allah tersebut, sehingga dia sumpah pun dengan menyebut sifat Allah. Beriman dengan sifat Allah, beriman dengan adanya Allah, ya kan? Ya, bicara kepada Allah Azza wa Jal, Allah perintah langsung kepada dia. Tapi ini semuanya menjadi tidak bermanfaat. Ya, ini yang dikatakan imannya dia ini tidak bermanfaat ketika dia sombong terhadap syariat. Menolak karena kesombongannya. Na'udzubillah min dzalik. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكبر سفع الحق وغمص الناس في لفظ المسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan apa definisi daripada sombong itu. Kata beliau صلى الله عليه وسلم الكبر سفع الحق. Ya. Kibir adalah, sombong adalah safahul haq. Dalam lafaz yang kedua, batarul haq. Ya. Ya, ini maknanya ya menolak kebenaran itu, merendahkannya. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Ghamsun nas atau ghamtun nas. Maknanya ya berdekatan atau mungkin sama. Yakni disebutkan dalam syarahnya batarul haq ingkaruhu wa ghamsun nas al-istighfaf bihim wa ihtiqarihim. Jadi batarul haq ya mengingkari kebenaran, menolaknya, Ghamsun nas artinya merendahkan orang-orang, istighfar, wahtiqar. Ya. Nah, itulah kesombongan. Ya. Dan memang antara keduanya biasanya talazum, saling terkait. Ya. Saling terkait. Orang yang sombong akan merendahkan yang lain dan itu berakibat apa, menolak kebenaran. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an pada surat Luqman ayat yang ke-18, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai tiap mukhtal, orang yang berjalan dengan sombong. Fakhur, bangga diri. Ya. Allah tidak menyukainya. Waqala sallallahu alaihi wasallam innallaha waqala sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani fihima alqaituhu binnar. Rawahu Muslim wal munaza'ah al mujazabah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau meriwayatkan bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, dalam hadis qudsi, al-'azamatu izari, keagungan adalah sarungku, wal kibriya ridai, kesombongan adalah selindangku. Faman naza'ani fihima, siapa yang naza'ani, naza'a di sini diartikan jazaba, menarik. Ya. Munaza'ah yakni mujazaba. Jadi makna naza'ani berarti menarik aku pada keduanya. Alqaituhu finnar, aku akan lemparkan dia di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi manakala ada orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa dirinya besar, merendahkan yang lain, ini artinya menurut hadis ini dia telah menarik selendang Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla mengancam bahwa Allah akan melemparkan dia di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ancaman berat bagi mereka yang memiliki sifat-sifat tersebut. Sehingga kesombongan ini menjadi sifat bagi calon para penghuni neraka. Ya. Kalau ada orang-orang yang sombong, na'udzubillah. Ya, itu sebagai tanda. Tanda akan menjadi penghuni neraka. Ya, kita tetap hati-hati ya, jangan kemudian menvonis ya orang-orang ya di dunia ini selama masih hidup. Kita melihat ada orang-orang yang menurut kita sombong, ya jangan kemudian menvonis ya. Urusan Allah Azza wa Jalla dan Allah Maha Tahu. Namun sebagai pengetahuan, sebagai ilmu, secara makna umum, bahwa sifat sombong adalah sifat penghuni neraka. Ya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, ikhtasamatil jannatu wan naru ila rabbiha. Surga dan neraka berselisih ya ila rabbiha. Kemudian menyampaikan kepada Rabb-nya, kepada Allah Azza wa Jalla, perselisihan mereka tersebut. Faqalatil jannah, al-jannah berkata, ya Rabb, mali yadkhuluni du'afa'un nas wa saqatuhum. Ya Allah, Rabbku, mengapa yang masuk ke dalamku adalah du'afa'un nas, orang-orang lemah, saqatuhum, orang-orang yang yakni dianggap rendahan. Yakni secara umum kalau begitu orang-orang yang masuk ke dalam al-jannah yakni orang-orang yang seperti itu. Namun lemah-lemah di sini bukan artinya lemah iman, ya. Mungkin kekuatannya secara fisik lemah, ekonominya mungkin lemah, di mata orang mungkin rendah. Tapi mereka punya iman. Mereka punya kedudukan di sisi Allah Azza wa Jal. Sehingga Allah Azza wa Jal memasukkan ke dalam al-jannah. Sehingga dari sini justru kita ambil suatu pelajaran bahwa ya, ini di antara sifat-sifat ahlul jannah, para penghuni surga. Tentu kelemahan ya tersebut ya bukan terkait dengan iman. Iman tetap kuat, kokoh, ya. Wa qalatin nar, sementara neraka berkata kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qalatin nar usirtu bil jabbarin wal mutakabbirin. Usirtu bil jabbarin wal mutakabbirin. Aku diutamakan untuk mereka orang-orang yang jabbarin, ya, orang-orang yang menekan manusia, ya, biasanya orang yang merasa kuat, mungkin dengan kedudukannya sebagai para pemimpin, sehingga menekan orang-orang yang di bawah, ya, wal mutakabbirin. Dan orang-orang yang sombong. Nah, itu yang disampaikan oleh neraka kepada Allah Azza wa Jal. Nah, maka Allah Azza wa Jal kemudian mengatakan bahwa al-jannah adalah rahmat Allah Azza wa Jal yang Allah masukkan ke dalamnya siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Dan neraka adalah azab Allah Azza wa Jal. Ya. Allah masukkan ke dalamnya orang-orang yang Allah masukkan dari seperti ini, orang-orang yang sombong dan seterusnya, ya, sebagai azab bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, itu sudah keputusan Allah Azza wa Jalla. Walhasil dari kisah ini kita menjadi memiliki suatu kesimpulan, yaitu di antara sifat para penghuni neraka adalah at-takabbur, sombong. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman pada surat Al-Qasas ayat 83, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladheena la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada. Tilkad darul akhirah, itulah negeri akhirat. Naj'aluha, kami menjadikannya. Lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada. Untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi. Wa la fasada, dan kerusakan. Nah, ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang bahaya sifat sombong. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa negeri akhirat itu Allah peruntukkan untuk suatu golongan. Siapa mereka? Golongan yang tidak menginginkan uluwan bil ardi wala fasada. Tidak menginginkan ketinggian di muka bumi. Yakni di antaranya tadi sombong itu. Enggak ingin dilebihkan daripada yang lain, ya. Diunggulkan daripada yang lain, ya. Sehingga tadi memiliki sifat sombong. Juga di samping itu wala fasada. Tidak menginginkan kerusakan-kerusakan, ya. Jadi ini sifat calon penghuni surga. tidak sombong, tidak merusak, ya, tidak bangga diri, tidak merusak. Karena itu di sini sebagian ulama menjelaskan kalau begitu orang-orang bisa kita klasifikasikan menjadi 4 golongan, ya. Dari ayat ini bisa kita klasifikasikan manusia menjadi 4 golongan. Ada yang yuriduna uluwan, ya, pengin dibesarkan, diagungkan, pengin ditinggikan, ya, walaupun tanpa melakukan kerusakan. Yang kedua, ada yang ingin fasad, melakukan kerusakan-kerusakan, walaupun tidak ingin dibesar-besarkan, ya. Yang ketiga, yang menginginkan dua-duanya, ya merusak, ya sombong. Nah, ini semuanya keburukan-keburukan yang berbahaya, ya. Golongan pertama tadi menginginkan ketinggian walaupun tanpa merusak. Ini justru yang rawan terjadi pada orang-orang yang, ya, anggap seperti kita thullabul ilm, ya kan? Rawan ini. Ya. Rawan gimana? Iya. Orang yang punya bekal ilmu agama, dia akan berkiprah di masyarakat untuk memperbaiki. Ya kan? La yuridu nafasadan. Tidak ingin merusak, dia ingin memperbaiki. Hanya saja ketika memperbaiki, apa motivasinya? Ada di antara mereka yang memperbaiki, berkiprah, berperan, bermanfaat secara lahiriahnya. Namun itu semua karena apa? Dia ingin ketinggian dirinya, ingin popularitas, ingin disanjung, ingin dibesar-besarkan. Nah, ini berarti yuridu uluan wala yuridu fasadan. Ingin ketinggian dan tidak ingin kerusakan. Ya. Kemudian golongan kedua tadi yuridu fasadan wala yuridu uluan. Ingin merusak walaupun enggak ingin ditinggi-tinggikan. Enggak peduli bagi dia orang mau menyanjung dia, mau meremehkan dia, enggak ada urusan. Yang penting bagi dia apa? Nafsunya terpenuhi. Nah, ini seperti apa? Ya, seperti para pencuri, begal, ya. Orang-orang yang semisal itu merusak. Ya. Enggak peduli dia. Dikenal orang, enggak dikenal orang, malah pengen enggak dikenal, ya kan? Disanjung, enggak ada urusan. Yang penting nafsu dia terpenuhi dengan kerusakan-kerusakan itu. Nah, berarti dia yuridu fasadan wala yuridu uluwan. Nah, ini golongan kedua. Golongan ketiga ini paling parah. Ya. Yuridu uluwan wa yuridu fasadan. Ingin tinggi, besar, dibesarkan, disanjung. Bersamaan dengan itu juga ingin melakukan kerusakan-kerusakan. Ya. Nah, ini ya anggap seperti Fir'aun, ya. Ini parah sekali. Dua-duanya dimaukan oleh dia. Nah, tiga golongan ini golongan yang syar semua, syar walaupun ala maratib, bertingkat-tingkat sisi syarnya, sisi keburukannya, sisi kejahatannya. Tapi semuanya masuk golongan syar, tiga ini. Golongan yang keempat ini golongan yang bagus dan ini yang bakal menjadi penghuni surga. Siapa? Yang la yuridu uluwan wa la yuridu fasadan. Tidak ingin ulu, tidak ingin fasad. Nah, itulah tilka darul akhirah. Itulah negeri akhirat. Naj'aluha, kami jadikan akhirat itu lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan, untuk mereka yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi dan juga tidak menginginkan kerusakan. Ya. Nah, ini tadi gambaran tentang bahayanya sifat sombong. Wa qala ta'ala wa la tusair khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ay la tamil khaddaka lin-nasi mu'aridan mustakbira. Wal marah at-tabakhtur. Jangan kamu tusair khaddaka lin-nas. Apa artinya tusair? Tamil atau tumil, ya, amali yumilu. Kamu miringkan khaddaka, pipimu, kepada orang, berpaling darinya, mustakbiran, karena kesombongan. Ya, yakni ternyata kesombongan ini juga ada dalam wujud perilaku-perilaku, ya. Ada kesombongan tersimpan dalam diri seseorang. Ya. Ada kesombongan terwujud dalam perilaku. Ini di antaranya, ya, memiringkan pipinya pada orang dengan didorong karena kesombongan, berpaling darinya. Juga wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Jadi juga kesombongan terwujud dalam apa? Tata cara berjalan. Ya. Nah, walhasil apa yang namanya kesombongan, baik dari dalam dirinya atau terwujud dalam perilakunya atau terwujud dalam ucapannya, ya, semua kesombongan tidak boleh, ya. Semuanya haram dan semuanya dosa besar yang akan berakibat kehancuran bagi orang yang memiliki sifat-sifat sombong tersebut. Wa qala Salamah bin al-Aqwa, dalam suatu riwayat, ya, Allah segerakan hukuman bagi orang yang sombong ini. Salamah bin Aqwa meriwayatkan, akala rajulun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi shimalihi. Seseorang makan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Faqala sallallahu alaihi wasallam kul bi yaminik. Maka Rasulullah sallallahu mengatakan kepadanya, kul bi yaminik, makanlah engkau dengan tangan kananmu. Qala la astati'. Dia menjawab, saya enggak bisa. Ma mana'ahu illa al-kibr. Tidak ada yang menghalangi dia kecuali sifat sombongnya. Jadi dia berkata, aku tidak bisa bukan karena sakit di tangannya, ya, halangan-halangan secara fisik bukan, tapi karena sifat sombongnya. Sesungguhnya secara fisik dia bisa saja, namun karena kesombongan, ya, dia mengatakan saya tidak bisa. Nah, ini di hadapan Rasul. Maka Nabi katakan, lastata'ta, kamu benar-benar tidak akan bisa. Ma mana'ahu illa al-kibr, tidak ada yang menghalangi kecuali kesombongan. Fama rafa'aha ila fihi ba'du, maka dia tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya setelah itu. Betul-betul enggak bisa, langsung spontan, ya, Allah beri hukuman dia. Sejak itu betul-betul tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Muslim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم باهل النار كل عتل جواد مستكبر متفق عليه. Nabi SAW bersabda dalam hadis, ala ukhbirukum bi ahli nar, maukah ku kabarkan kepada kalian tentang penghuni neraka? Kullu utullin, al-utul al-shadid fi kulli shay, jafin, ya, al-utul al-shadid fi kulli shay, orang yang keras dalam segala sesuatu, ya. Nah, ini sifat calon penghuni neraka. Na'udzubillah. Jadi hati-hati, kadang kita punya istilah, ya, di masyarakat kita, orang keras kepala, ya, orang apa kaku, kasar. Nah, hati-hati. Kalau ditandai dengan sifat-sifat itu dan memang benar, hati-hati. Ya, karena Nabi SAW mengatakan bahwa calon penghuni neraka memiliki sifat utul, kullu utullin asyadid fi kulli syai, jafin, ya, keras dalam segala sesuatu, ya, kaku. Jawadin, jawad ini maknanya al-jamu' al-manu', yakni bakhil, ya, mengumpulkan harta benda tapi pelit, manu', tidak mau memberikannya. Waqila al-kathirul lahm alladhi yakhtalu fi mashyati. Ada pula yang mengatakan orang yang banyak dagingnya, al-kathirul lahm, kemudian jalannya sombong. Ya. Ala kulli hal, ini beberapa tafsiran ulama tentang makna jawad, mustakbir, yang sombong. Jadi ini sifat-sifat calon penghuni neraka, na'udzubillah minan nar. Muttafaqun alaih, hadis sepakat oleh Bukhari dan Muslim. Wa qala Umar ibn Yunus al-Yamami qala nabbana abi qala nabbana Ikrimah ibn Khalid annahu laqiya ibn Umar faqala. Ia berjumpa ibn Umar, maka beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin yakhdalu fi mishyatihi wa yata'azam fi nafsihi illa laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Tidak seorang pun yang berjalan dengan sombong, wa yata'azam fi nafsihi, dan membesarkan dirinya, illa laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, kecuali akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Hada ala syarti muslim, ini sesuai syarat muslim. Wa sahha min hadis Abi Hurairah, dan telah sahih dari hadis Abu Hurairah, awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar amirun mutasallitun wa ghaniyyun la yu'addi az-zakata wa faqirun fakhur. Telah sahih dari hadis Abu Hurairah, tiga golongan manusia mereka awal-awal masuk neraka. Amirun mutasallit, satu, seorang pemimpin yang mutasallit, yakni menekan rakyatnya, ya, menguasai, menekan rakyatnya. Wa ghaniyyun la yu'addiz zakat, yang kedua orang kaya yang tidak menunaikan zakat. Wa faqirun fakhur, dan orang fakir yang sombong, ya, fakir sombong lagi. Ya, kaya sombong itu enggak boleh. Itu sebagaimana yang kita lalui dalam hadis-hadis tadi, ancamannya lebih parah dari itu, fakir lagi sombong. Tidak ada bahan untuk sombong dia, fakir. Lalu mengapa sombong? Ini menunjukkan betapa buruknya tabiat dia. Fakir saja sombong, ya. Sehingga ini parah sekali. Qultu asyarrul kibr man takabbara 'ala al-'ibadi bi'ilmi. Kemudian Az-Zabi memberikan suatu catatan penting. Kata beliau, wa syarrul kibr, sombong yang paling jahat, man takabbara 'ala al-'ibad bi'ilmihi, orang yang sombong terhadap hamba-hamba Allah karena ilmu yang dia punya. Nah, hati-hati ya. Kita belajar ilmu syar'i. Ini rambu-rambunya, ya. Jangan dengan ilmu syar'i yang kita pelajari justru kita menjadi sombong terhadap hamba-hamba Allah, merendahkan yang lain. Hati-hati. Kata Az-Zabi, sombong yang paling jahat adalah manakala ada orang sombong terhadap hamba-hamba Allah karena ilmu yang dia punya. Wa ta'azzama fi nafsihi bi fadilati, merasa membesarkan dirinya dengan keutamaan yang dia punya. Fa inna hadza lam yanfa'hu ilmuh, sesungguhnya ini orang yang seperti ini tidak bermanfaat baginya ilmunya. Fa inna man talaba al-ilma lil akhirah kasarahu ilmuhu wa khashya qalbuhu wastakanat nafsuhu. Karena sesungguhnya orang yang belajar ilmu demi akhirat, untuk akhiratnya, maka ilmunya akan memecahkannya sehingga kesombongannya akan tidak ada. Wa khashya qalbuhu, qalbunya akan khusyuk. Wastakanat nafsuhu, dirinya akan tenang. Wa kana ala nafsihi bil mirsad, dia senantiasa mengawasi dirinya sendiri, ya, selalu mengawasi, mengontrol. Falam yaftur anha, tidak pernah merasa bosan untuk mengontrol kondisi dirinya. Bal yuhasibuha kulla waqtin wa yusaqifuha, bahkan dia terus melakukan muhasabah terhadap dirinya tiap saat dan membekali dirinya. Fa in ghafala anha jamahat anit tariqil mustaqim wa ahlakathu. Kalau sesaat saja dia lalai, dia akan putus atau akan tidak bisa melanjutkan perjalanan ke dalam atau di atas siratul mustaqim dan akan menghancurkan dia kalau dia lalai. Wa man talabal ilma lil fakhri wa ri'asah, dan siapa yang belajar ilmu demi kebanggaan, demi memperoleh kepemimpinan, popularitas, wa nadhara ilal muslimin syararan, ya apa ini, syazaran wa syararan, wa tahamaka alaihim wa zdara bihim, fahada min akbaril kibr, wa la yadkhulul jannah ma man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin wala haula wala quwata illa billah. Ya, orang yang tadi menuntut ilmu karena kesombongan, karena cari kepemimpinan dan seterusnya, kemudian watahamaqa alaihim, ya, kemudian membodoh-bodohkan orang, merendah-rendahkan orang, ya, dan menggoblok-goblokkan orang, wazdara bihim, dan meremehkan orang, ya, fahada min akbaril kibir, maka ini termasuk dari kibir yang terbesar. Wala yadkhulul jannah, dan tidak akan masuk ke dalam al jannah man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, orang yang ada dalam kalbunya seberat zarrah, ya, biji yang kecil atau semut yang kecil dari sifat sombong. Fala haula wala quwwata illa billah. Demikian ahibati fillah apa yang disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam bab ini, semoga menjadi pelajaran penting bagi kita dan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi kita dari sifat-sifat buruk dan terutama juga ini, sifat sombong. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kita, ya, sampai kita bertemu dan berjumpa dengannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.